kita sama, nabi kita sama, Quran kita sama, kita kita sama. Kenapa harus saling mengkafirkan? Salat kita sama, puasa kita sama, zakat kita sama, haji kita sama. Permusuhan.